Angkat tangan. Siapa yang ingin jadi orang baik? Iya. Berarti kita mau jadi orang baik yang kaya. Orang baik yang pangkatnya tinggi. Iya. Orang baik yang dihormati. Betul. Orang baik yang kalau bicara didengarkan orang. Iya toh? Good. Jadi kalau gitu yang penting jadi orang baik. Orang baik itu gampang ditolong Allah. Gampang dikorong. Jadi kalau ulangan lupa, itu kan bilang minta tolong Tuhan, gitu kan? Lalu ingat, gitu. Atau ngelihat teman dulu baru ingat. Ya. Ya. Paling enak itu jadi murid yang disayangi guru. Tahu caranya disayangi guru gimana? Gini, kalau gurunya bicara, melihat ke gurunya sambil mengangguk-angguk. Ya? Lurus, gitu. Terus satu lagi. Waktu gurunya kelihatan pandai begitu, ini caranya. Kalau mau disayangi ke guru. Lihat guru lo silang. Ya? Jadi murid yang disayangi guru itu penting. Karena murid yang disayangi guru berarti dia juga disayangi orang tua. Sama orang tua juga hormat mulai dari sekarang. Kalau ibu bicara, kita bilang apa? Kita lihat, senyum, lalu bilang, Ya, nanti ibu anak, kalau kepala sekolah bicara juga begitu ya. Coba ibu katakan sesuatu ke mereka, saya mau lihat mereka. Baiklah, Nana Ibu. Gimana? Gimana? Orang-orang Padang yang kami lihat adalah orang-orang yang bangga, orang-orang yang kuat, yang menatap masa depan, tidak terhalangi oleh puing yang ada di hadapan mereka, tapi mereka melihat masa depan sebagai masa yang dimenangkan dengan cara berjalan gagah di atas puing-puing itu. Ya, jadi kalau belajar itu jangan tegang, yang gembira, yang senang. Hidup kita panjang, tidak boleh tegang, sedih, begitu. Yang gembira, habis gempa, orang Padang kuat.